Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridhi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-munfaridhi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدير ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد Hadaratil Muhtaram Al-Muqarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang saya banggakan dan yang saya hormati, para habaib yang tidak bisa semuanya saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan Bapak dan Dim 7-11 Pemalang beserta jajarannya, tidak terlepas Bapak Kapolres kita beserta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati Bapak Bupati Pemalang atau yang mewakilinya, Bapak-bapak dari tingkatan Musbika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, berserta jajaran-jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mengayu bagio atau peringatan atau ulang tahun 5 Oktober hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-69. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersama-sama duduk pada malam hari ini, satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada malam hari ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melahirkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita melahirkan satu kekuatan yang luar biasa. Kita duduk bersama dengan TNI, kita duduk dengan Polri, kita bersama-sama dengan para habaib, kita duduk bersama dengan para al-ulama, kita duduk bersama-sama pecinta Indonesia untuk menunjukkan satu kekuatan. Inilah kekuatan Indonesia yang tidak bisa disentuh oleh apapun. Kekuatan benteng-benteng kita malam hari ini menunjukkan bersama-sama. Dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat bahwa kita duduk bersama TNI ataupun Polri ataupun para ulama, ini bukan lagu baru. Jadi maaf saja, jauhkan dari pemikiran-pemikiran yana pamaning Pak Dandim TNI ngedek namuludan ning Dandim ning Kodime. Ini sebetulnya meneruskan yang dahulu, yang sudah 1500 tahun yang lalu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi orang jangan meninggalkan sejarah, nanti tahu sejarah. Jadi tidak kaget. Di zaman Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam tidak pernah sejengkal pun melepaskan dengan jesh atau asagir tentara pada waktu itu. Bahkan setiap gubernur yang dilantik di mulai zaman Rasulullah sampai di zaman para sahabat tempat, rata-rata mantan pangdam kalau sekarang. Gubernur Mesir, Amr bin As, Muawiyah yang di Damsyik, rata-rata pernah menjadi pimpinan, menjadi panglima. Diteruskan oleh zaman para sahabat. Lebih-lebih ketika zaman Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini mata pelajaran yang sangat mahal untuk kita semuanya. Apa di antaranya sepeninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa sebab sampai baginda Nabi tidak dikuburkan 2 hari? Setelah 2 hari baru dimakamkan. Yang terpertama adalah untuk stabilitas, keamanan. Orang melihat semuanya. Disitulah baginda Nabi belum dimakamkan. Dan sebelum baginda Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah mengangkat seorang pemuda yang luar biasa menjadi panglima besar. Tapi jangan salah tafsir, namanya sama. Namanya Usamah, bukan bin Laden. Niru kena, tapi ora padah. Niru aran. Jenderal bintang 4 pada waktu itu umur masih 23 tahun. Wakilah 18 tahun. Memberikan satu kesempatan kepada kaula muda. Luar biasa. Begitu dilantik, keluar dari gedung pelantikan pada waktu itu, bagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, jauh umurnya dibandingkan Usama, tapi hebatnya, tawaduknya, akhlaknya, Sayyidina Abi Bakr Siddiq, sahabat-sahabat sesepuh-sesepuh yang lain menunggu keluarnya Usama. Tidak mau mendahului kudanya yang sudah dipersiapkan. Kalau sekarang kendaraan inventarisnya tidak langsung dinaikin. Menunggu. Begitu Usama keluar dari gedung, kaget sahabat Usama. Ya Abi Bakr ini sedih, kalikan antum adalah sesepuh kami. Mengapa antum harus menunggu kami, kaula muda? Ya Usama, kalian sekarang adalah panglima. Juga termasuk panglimaku. Maka dari itu, contohilah kami. Naiklah kuda dahulu, baru kami akan mengikutinya. Sayyidina Usama pada waktu itu bengong. Mau naik kuda dulu, ini orang tua-tua. Mau tidak bagaimana? Akhirnya dipaksa oleh Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Naiklah beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah menaiki, apa baru sahabat-sahabat yang lain luar biasa memberikan satu contoh yang luar biasa. Ilmon nyong kaya-kayane. Tak bocah wingi weruh apa? Bocah wingi kan lebih penting apa maning lebih balik sing pondok wingi. Lah. Tapi tidak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana carakan memberikan contoh ketauladanan kepada kaula muda? Setelah sahabat Usamah dilepas dengan jumlah pasukan 40 ribu. Dalam perjalanan, Rasulullah dipanggil pulang ke hadirat keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur rasanya sahabat Usamah. Balik, diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar, pulang. Dengan pasukannya 40 ribu. Setelah selesai pemakaman baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, mulai oknum-oknum manusia gentayangan bagaimana cara menggoyahkan persatuan ini. Macam-macamlah orang-orang yang datang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, sebetulnya yang berhak khalifah adalah antum. Ditolak mentah-mentah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Datanglah kepada sahabat Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim, paman Ali bin Abi Thalib. Sama ditolak. Bagaimana ini mengacaukan sesuatu situasi pada waktu itu? Satu sisi lagi muncul. Di antaranya apa? Nabi-nabi palsu seperti Musallamatul Kadzab. Kegoyahan digoyang. Bagaimana tidak percaya dengan pemerintahan yang baru? Abi Bakr ini sedih. Bagaimana umat ini supaya tidak tenang? Selalu tergoncang, ternina bubukkan dengan khilafiyah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sayyidina Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat tanggap dengan peristiwa itu. Maka Usamah dipanggil oleh sahabat Abi Bakr bin Siddiq. Ya Usamah, saya mohon dengan hormat, besok pasukan semua kumpulkan dengan lengkap segala uniformnya dan tanda kebesaran-kebesarannya. Siap ya Amirul Mukminin. Sahabat semuanya bertanya, ya Abi Bakr ini Siddiq, ini kan waktu bila sungkawa, Rasulullah belum lama meninggal, baru 2 bulan, masa mau mengumpulkan orang? Disinilah jawabnya Sayyidina Abu Bakr ini Siddiq, ini termasuk bila sungkawa. Para sahabat bingung, apa ini maksudnya Sayyidina Abu Bakr ini Siddiq? Yang paham cuma orang-orang tertentu. Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman. Senyum. Tahu maksudnya Abi Bakr ini sendiri. Setelah besok itu dikumpulkan dengan uniform lengkap, jumlah 80 ribu. Inspeksi dimulai oleh Sayyidina Abi Bakr ini sendiri. Sebagaimana Rasulullah selalu meninspeksi setiap tentaranya. Maaf Pak, maaf, mungkin jangan tersinggung. Rasulullah itu kalau menginspeksi pasukan paling suka yang di depan orang yang ramping, rapi. Kalau bangsa kita ini yang perutnya agak sedikit besar ditaruh di tengah dan di depan. Ini rapi, ramping, ini tengahnya menjelut, tetangnya dewek kayak ini. Tidak ada, rapi. Sampai pada waktu itu terjadi yang namanya sahabat Mikdad. Sahabat Mikdad itu rasanya tinggi besar, hitam, perutnya agak besar, baris di depan sendiri. Tongkatnya Rasulullah kalau tidak salah jaran tombaknya. Ya Mikdad, minggir kamu di tengah, diganti yang depan ini. Itu diantaranya. Kerapian, kegagahan, tidak jadi pemuda yang tapi tunjukkan. Tapi yang begini penuh tawadu, bukan begini dengan kesombongan. Inilah. Inspeksi rapi, Sayyidina Abu Bakar berpidato, besok mulai kita berangkat. Sahabat bingung, sebagian, apa ini maksudnya? Padahal kita dididik oleh Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, kalau kita menjadi pemuda sebagai regenerasi bangsa atau regenerasi umat, inteligensi kita itu tinggi, pohon bergerak satu pun bisa menafsirkan. Apa yang akan terjadi? Ini akan memecah belah umat, yang akan mengadu domba kita, yang akan menina bubukkan kita, sehingga menjadi umat, menjadi bangsa yang tidak maju. Karena apa? Matanya punya filter, telinganya punya filter, mulutnya lebih-lebih punya filter. Pandangan mata seandainya akan membuka aibnya saudara mukmin kita khususnya. Kalau kita berbicara persatuan, di sini persaudaraan ada dua. Persaudaraan satu seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, setanah air. Walaupun beda agama, beda paham, apapun beliau-beliau adalah saudaraku sebangsa, setanah. Sakitnya mereka, kami ikut sakit karena bangsa kami. Ini harus beda. Harus memahami, jangan aja salah wesel cara memahami secara utuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ini kita melekat jiwa yang demikian, tidak mudah bangsa ini, umat ini dipecah belah, dibentur, no, tidak bisa. Karena mulut kita punya filter, telinga kita punya filter, mata kita punya filter, tidak akan bisa membuka aib bangsa sendiri. Kalau kita sudah membuka aib bangsa sendiri, jangan salahkan orang lain untuk mencemooh kita. Contoh yang sepele saja, tapi tidak sepele. Kita tidak bisa memungkiri bangsa kita ada saja yang korupsi. Tidak terlepas manusia, bukan nabi. Apalagi nabi, wali saja tidak. Pasti ada yang nakal dan sebagainya. Ada yang ingin merugikan umat, ada yang ingin merugikan bangsanya, merugikan negaranya, masing-masing lah, itu oknum. Tapi apakah kita akan melihat bangsa ini dengan kacamata penjara? Kok aneh? Kalau kita melihat dengan kacamata penjara, ya bae wong Pekalongan sing paling akeh ning jero buwi ya akeh wong Pekalongan. Apa nungane wis ningali sing kaya kuwi wong Pekalongan kabeh jahat ala? Tidak. Mungkin penjara Pemalang yang paling banyak ya orang Pemalang. Apa wong Pemalang nakal kabeh? Ya ora. Nah, berapa yang di dalam penjara itu dan berapa jumlahnya orang korupsi itu di antara penjara? Apakah dengan melihat kacamata demikian Indonesia jelek? Karena banyaknya orang korupsi, berapa banyaknya orang korupsi? Apakah Indonesia korupsi? Apakah bisa Indonesia dikatakan negara korupsi? Berarti Anda rela kalau negara kalian dicemooh oleh orang lain. Betul? Itu no. Di korupsi ke sana sing ngurusi pengadilan. Tapi jangan ikut kita membesarkan. Karena apa? ya, dengan kita ikut membesarkan, orang lain dapat angin. Akhirnya apa? Untuk mengklaim ekonomi Indonesia, tidak percaya investor untuk masuk Indonesia karena kita ikut. Kita setuju diberantas dengan adanya korupsi. Tapi dengan adanya korupsi bukan kotoran Indonesia. Bukan untuk menjelekkan kita, artinya begitu. Kita tepis bahwa Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai culture yang luar biasa. Dan korupsi bukan ajaran bangsa Indonesia, apalagi Islam tidak mengajarkan. Untuk bangsa Indonesia saja kita melihat culture Indonesia, culture Indonesia tidak mengajarkan Indonesia korup. Semudah kan tenang, unur aman. Nah, inilah. Jadi kalau intelijensi kita, wawasan kita, pola pikir kita, kita punya filter, tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan orang lain melu jeblosaken namane ora apik negara kita, negara kami. Itu satu. Tapi kalau kita jadi orang dan punya tanggap serba masa bodoh, akhirnya munculnya masa bodoh. Nah, Sayyidina Abu Bakar memberikan contoh kepada kita. Mana yang berdampak mengakibatkan pecah belah dan lain sebagainya. Sehingga kita ini menjadi orang yang mundur. Harusnya kita pemuda-pemuda muslim, lulusan sarjana ini, tapi beliau hafidul Quran, paling tidak setengah Quran, hadith berapa ribu hadith, berapa ratus hadith apal, jago fikih, tapi sarjana listrik. Seperti saya punya kenalan Syekh Alauddin di Mesir. Dia seorang hafidul Quran. Tahu rekodnya Naqsyabandiyah. Tapi kalau di sini umpamanya khusus ahli listrik, dan dia ketua PLN-nya kalau di sini. Jago urusan listrik. Padahal wong tahu rekod tur apal Quran. Dia guru besar. Coba kalau dari kita ini melahirkan ahli yang satu, ahli pertanian, ahli tentang air, ahli tentang bangunan, ahli tentang lainnya dan sebagainya, agraris yang apa yang ada di Indonesia ini, kita sanggup mengelolanya. Walaupun pupuk mahal, tidak masalah, kita mempunyai ganti pupuk yang lain dengan tawakal Allah, dengan jati diri yang luar biasa. Itulah. Tidak ketergantungan. Dengan demikian kita akan siap menghadapi global ekonomi. Karena apa? Satu, yang pertama tanah kita subur, kita agraris, dan kita menghargai hasil karya bumi pertiwi, hasil karya bangsa ini. Kita junjung tinggi. Bangsa lain pasti akan menghormati kita. Tapi kalau kita sudah tidak mampu menghormati diri sendiri, jangan salahkan orang lain tidak menghormati diri kita. Maaf para bapak, para ibu, sering saya ceritakan, mau bosan mau tidak terserah, sebetulnya pembangkit kalau mau disadari. Yang nanem kita, yang rabuk kita, sing ngopeni nyirami kita, tapi yang dapat nama orang lain. Jambu bangkok. Padahal yang nyirami, sing nandur, sing rabuk nyong kabeh. Uripe ning Indo banget tenan. Gimana? Apa kita berat merubah jambu Indonesia? Tegas. Katanya si Bangkok, si Bangkok, Bangkok dewek sing kaya kita Indonesia. Yang orang ingkar sing Bangkok ya Bangkok kita Indonesia. Kan pangan dikit deleng itu kulit ning buru menyong kaya deleng ana. Orang ning Bangkok kakon ngelamun Pak Pimen. Ini gila. Mau ngaku jambu bang Indonesia gengsi. Lah ke Pimen wong liya kon ngormati wong nyongnya dewek sing duwe gengsi. malah membanggakan orang lain. Sampai tekan dureni, sampai tekan lele ini, sampai tekan ayame. Minal bangkokin kabeh. Untung-untung sing lahir durung ana, begitu bayi lahir ke keturunan Bangkok gede iki ya. Ya Allah, nasib bangsa ninyo. Nasibun. Kasihan, kasihan. Nyong izin sebagai tokoh. Aja enak jadi tokoh pengajian, enak gembar-gembar balik uli amplop. Bucilikan deli nyong ora weru. Tapi ini akhiratnya ketuntut gue. Ayo sing bisa diendas ini akhiratnya besok tuntutannya Allah Ta'ala. Aja pinter ngomong baik kon. Malaikatnya disogok orang mempan kah. Enak temen. Itulah satu contoh. Coba. Penuh tantangan luar biasa. Kembali lagi tadi. Bara-bara maningan akhirnya bisa ngambon. Alhamdulillah. Gula Jawa, alhamdulillah. Untung-untung gula Jawa ini ora dadi gula Bangkok. Wis top nih. Sing klengkenge sampe tekan nangguri sangkan ngapen le, padahal Malang itu lebih baik apelnya. Pengemasannya kurang, padahal makan satu apel Malang weke wong jabak loro, masih baik Malang. Cuma masih belum dikemas dengan baik. Atos soalnya lebih atos primen mau ngalang untungnya ya atos. Nah, ini gila. Alasannya ono ae. Dengo atos kayak kulitnya kandelen dan sebagainya. Nah, karena kita kurang bisa merasa mahandarbeni, bisa memiliki dan menghormati. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangkitkan. Coba. Apa ajaran nasionalisme itu tidak ada dalam Quran? Ana. Tapi kita lanjutkan dahulu tadi. Ke sahabat Abu Bakar. Karena intelijensinya yang tanggap sekali, baru para sahabat derek akan Sayyidina Abu Bakar dengan diiringi pasukan 80 ribu. Apa yang terjadi? Ternyata tiap kota per kota sudah mulai goyah kepercayaannya. Kepada, kalau sekarang mungkin insya Allah jangan sampai ya, kepercayaannya kepada pemerintahnya mulai kendor. Percayanya kepada aparatur negaranya mulai mendor. Percayanya karo TNI Polri ini kendor. Merosot. Sehingga kita menjadi warga negara kurang bisa menghormati TNI-nya, kurang bisa menghormati Polri-nya. Jangan salahkan kalau kewibawaannya tidak ada, karena kita sama tadi tidak bisa menghormati hasil karya Bumi Pertiwi sendiri. Nah itu. Coba kalau kita duduk begini dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati atau Bupatinya. Ada Pak Bupati? Oh, Pak Bupati tidak ada. Nasi pergai. Pergi. Pergi cilik ya, pergai dur. Nah, ini. Bapak, kita kumpul. Kalau sudah begini dengan bapak-bapak ini. Asik rasanya kok dekat dengan TNI, dekat dengan Polri, dekat dengan bansernya, dekat dengan ulama-ulamanya, dengar dengan para habaib-habaib. Tenang hati ini senang melihat begini. Sejuk, damai, tenang. Tapi terkadang tersentil juga di hati kita, apa malam ini hari saja kita tenang begini? Bisa tidak kira-kiranya habis pengajian ini kita membawa oleh-oleh ketenangan? Contoh yang gampangan saja para bapak, para ibu. Yang simpel-simpel aja. Tadi sudah melakukan lagu Indonesia Raya belum? Benar? Dalam lagu ya. Dalam seremonial ya. Ya, berarti panjenengan ngaku ni wong Indonesia ning lagu tok. Apa kaya niku? Hah? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ning lagu. Apa ning seremonial? Apakah kehidupan panjenengan sehari-hari berani membawa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku? Itu untuk kehidupan kalian sehari-hari apa dalam lagu? Jawab. Jawab cuma doang kayak setitik. Tok kayak panjawab kayak ngeragu. Coba. Kita berani ikrar di dalam lagu Indonesia Raya itu ikrar tidak? Pernyataan itu bukan dalam lagu. Cuma dibawa dalam lagu untuk lagu kebangsaan. Tapi dalam pernyataan Indonesia tanah airku, nadanya sudah lain dalam lagu. Note-nya di note itu mengajak, note itu berbicara.